Insyaallah kajian sesi berikutnya akan segera dimulai. Dimohon kepada ikhwan sekalian untuk segera mempersiapkan diri. Kemudian kami mohon kepada ikhwan untuk agak sedikit mundur yang di depan, agak sedikit. Sedikit mundur sedikit. Sekali lagi insyaallah kajian bersama Syekh Muhammad bin Umar Basmul Hafizahullah Ta'ala melanjutkan pembahasan bermuamalah dengan sama muslim akan segera dilanjutkan. Dimohon kepada ikhwan sekalian untuk segera mempersiapkan diri. Insyaallah pada sesi kali ini dimulai pukul 10.30 sampai dengan pukul 11.30. Demikian jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fiikum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنتابع المحاضرة التي بدأناها قبل هذه الاستراحة، وهي بعنوان كيف يعامل المسلم الآخرين. سبق ذكر عناصر المحاضرة، والآن موعدنا مع العنصر الأخير، وهو مسائل تتعلق بمعاملة المسلم للآخرين. المسألة الأولى، أهل المعاصي والبدع لهم معاملة خاصة تختلف عن سائر المسلمين، فإنهم لا يعاملون كمعاملة سائر المسلمين. نعم، قد يشتركون مع المسلمين في المعاملات العامة أو بعضها، وقد يشتركون مع المسلمين في الحقوق المشتركة أو بعضها، ولكن بصفة عامة أهل المعاصي والبدع لا يعاملون كمعاملة المسلم السني الذي ليس بصاحب بدعة، والمسلم الصالح الذي لا يتلبس بمعصية وبفجور. وقد استدل الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. استدل بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، وقال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله. وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وقد ترجم البخاري في صحيحه باب الهجرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وباب ما يجوز من الهجران لمن عصى، وباب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تسلموا على شربة الخمر. وفي سنن أبي داود: باب مجانبة أهل الأهواء أو بغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال القاضي أبو يعلى: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعين. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. ولما ذكر البغوي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الثلاثة الذين خلفوا، قال البغوي: فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، يعني مشروعيته على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا من الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مدت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. هذه المسألة الأولى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan judul bagaimanakah seorang muslim bermuamalah dengan muslim yang lainnya. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas poin yang terakhir yang berkaitan dengan bagaimanakah sikap seorang muslim dengan ahlul ma'asi dan ahlul bid'ah. Tentunya muamalah seorang muslim dengan ahlul ma'asi, dengan para pelaku kemaksiatan dan para pelaku kebid'ahan, tidak sama dengan muamalah terhadap seorang sunni ataupun terhadap orang soleh. Walaupun mungkin-mungkin saja dalam beberapa hal ada perlakuan yang sama terkait dengan hak-hak secara umum sebagai muslim atau beberapa hak terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Disebutkan dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Tidaklah engkau mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kemudian mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini tentang muadat al-qadariyah, memusuhi Al-Qadariyah, yaitu orang-orang yang mengingkari takdir, dan berdalil dengan ayat ini untuk tidak duduk-duduk bersama mereka. Berkata Ashhab dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "La tujalis Al-Qadariyah wa'adahum fillah." Janganlah kamu duduk-duduk dengan Al-Qadariyah dan musuhilah mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Dan termasuk dari ahlul qadar di sini adalah, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan hukum sebagaimana hukum Al-Imam Malik rahimahullah terhadap Al-Qadariyah adalah seluruh ahlul zulm wal-udwan. Semua orang-orang para pelaku kebaliman dan bermusuhan. Di dalam Sahih Bukhari, Babul Hijrah, Rasulullah SAW mengatakan, "La yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fauqa thalatin." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal bagi seorang untuk tidak menyapa saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Wa bab ma yajuzu minal hijran liman asa. Wa bab man lam yuslim ala man iqtarafa dhanban. وَمَنْ لَمْ يُرِدْ سَلَامَهُ حَتَّى مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ بَابْ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنْ اِقْتَرَفَ ذَنْبًا وَمَنْ لَمْ يُرِدْ سَلَامَهُ وَمَنْ لَمْ يَرُدْ سَلَامَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ إِلَى مَتَى تَتَبَيَّنْ تَوْبَةُ الْعَاصِي وقال عبد الله بن عمر لا تسلموا على شربة الخمر على شربة الخمر. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari juga bab tentang bolehnya menghajar, tidak menyapa orang-orang yang berbuat maksiat. Demikian pula disebutkan di dalam Sahih Bukhari bab orang yang tidak diberi salam atau bab tidak memberi salam kepada orang-orang yang melakukan dosa. Bab tidak menjawab salam hingga para pelaku kemaksiatan tersebut jelas taubatnya. Hingga kapan jelasnya taubatnya seorang yang berbuat maksiat? Kemudian disebutkan perkataan Abdullah bin Amr, janganlah kalian mengucapkan salam kepada para peminum khamar. Di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala disebutkan bab mujanabati ahli al-ahwa au bughdihim, bab bimbingan untuk menjauhi orang-orang yang diliputi hawa nafsu atau ahlul bid'ah atau membenci mereka. Dan juga disebutkan bab tarkis salam ala ahli al-ahwa, bab meninggalkan salam kepada para pelaku bid'ah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dan al-Imam Muslim dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi anzala 'alaika al-kitab," dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, yakni Al-Qur'an, "minhu ayatun muhkamatun," di antara apa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkamat, hunna ummul kitab, wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian yang lainnya lagi adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, maka orang-orang yang di dalam jiwa mereka, di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tersebut dalam rangka menginginkan fitnah dan menginginkan untuk menjelaskannya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui maksud dari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam hal keilmuan, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Kullu min 'indi rabbina, semua itu berasal dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat itu semua kecuali orang-orang yang berakal. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan ayat ini, jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih dari Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fahdharuhum, berhati-hatilah kalian dari mereka. Disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, ajma'a as-sahabatu wa tabi'una ala muqata'atil mubtadi'in, para sahabat dan juga para tabi'in telah berijma, telah bersepakat untuk memutuskan hubungan dengan para pelaku bid'ah. Demikian pula disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, ajma'u ala annahu la yajuzul hijran fawqa thalath illa liman khafa mukalamatahu ma yufsidu alaihi dinahu aw yadkhul minhu ala nafsihi aw dunyahu madarra. Mereka bersepakat, para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh untuk memboikot atau tidak menyapa seorang muslim lebih dari 3 hari, kecuali orang-orang yang memang dikhawatirkan dengan berbicara dengannya akan menjadi sebab rusaknya agama atau akan terpengaruh olehnya atau dunianya akan menimbulkan suatu mabarrah atau suatu kerugian. Maka jika yang demikian itu boleh, fa in kana kadzalika jaza, maka jika kondisinya seperti itu diperbolehkan bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengannya lebih dari 3 hari. Kemudian beliau menyatakan, dan bisa jadi seseorang tidak menyapa orang lain itu lebih baik daripada bergaul dengannya namun ternyata pergaulan itu menyakitinya. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan wa fihi dalilun, di dalam hadis tersebut terdapat sebuah dalil, ala hijrani ahlul bid'ah ala ta'bid, terdapat sebuah dalil disyariatkannya menghajar, memboikot ahlul bid'ah untuk selamanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu khawatir terhadap Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya kenifakan ketika mereka tidak ikut dalam perang Tabuk dan tidak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghajar Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya hingga turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang taubat mereka, dan hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan turunnya ayat tersebut berlepas dirinya Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dari kemunafikan. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan, dan yang seperti ini benar-benar dipegang oleh para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka serta para ulama ussunnah. Mereka sepakat untuk memusuhi ahlul bid'ah dan menghajar ahlul bid'ah tersebut. Al-mas'alah tsaniyah, قد يجتمع في أخيك المسلم أكثر من حق له عليك، فقد يكون هذا الأخ المسلم قريبا لك وجارا لك ومعلما لك، فيجتمع له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار وحق التعليم. المسألة الثالثة، الكافر لا يشارك المسلم في حق الدين، وهل يشاركه في الحقوق الأخرى؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. المسألة الرابعة، إذا اجتمع أكثر من حق على المسلم فأيهما يقدم؟ قال العلماء يقدم أكثرهما حقوقا، فإن تساووا في الحقوق قدم أسبقهما. المسألة الخامسة، أصحاب الحقوق الخاصة منهم الإمام والوالدان والزوجان، الزوج والزوجة وأهل البيت آل النبي صلى الله عليه وسلم والأولاد وشيخك معلمك والتلميذ طالب العلم والخادم والفقير والمسكين والضيف وابن السبيل والجار والمملوك. المسألة السادسة: الحقوق تتنوع، فهناك حقوق مالية، وهناك حقوق بر عام وإحسان، وهناك حقوق متعددة. المسألة السابعة: الإسلام سابق لحقوق الإنسان في هذا المجال، بل توجيهاته أحكم وأعلم وأقوم لحال الإنسان من المبادئ في ميثاق حقوق الإنسان، ويكفي أنه يقول الإنسان دون تفريق بين مسلم وكافر. هذا ما أعددته لهذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعناه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وأسأل الله ألا يجعل فينا عاصيا ولا ضالا ولا محروما، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian masalah yang kedua adalah terkadang seorang muslim mendapati muslim yang lainnya mempunyai lebih dari satu hak yang harus ditunaikan untuknya. Dia sebagai seorang muslim di satu sisi, di sisi yang lain dia juga sebagai karib kerabat, di sisi yang lain dia juga sebagai tetangga, dan di sisi yang lain dia juga sebagai seorang muallim, sebagai gurunya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, berbagai hak yang dimiliki oleh seorang muslim tersebut hendaknya diupayakan untuk dipenuhi. Posisi dia sebagai seorang muslim, posisi dia sebagai karib kerabat, posisi dia sebagai tetangga, dan juga posisi dia sebagai seorang muallimnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya terkadang seorang muslim mempunyai hak yang harus kita tunaikan dalam bentuk satu hak saja, dan juga terkadang mempunyai hak yang lebih dari satu. Kemudian masalah yang ketiga terkait dengan muamalah terhadap orang kafir. Orang kafir dalam hal agama sama sekali tidak ada hak yang sama dengan seorang muslim. Namun dalam permasalahan selain permasalahan agama, para ulama berbeda pendapat apakah mereka mempunyai hak ataukah tidak. Kemudian masalah yang keempat, bagaimanakah jika seorang muslim di hadapannya terdapat sekian orang yang mempunyai hak, yang sama-sama mempunyai hak lebih dari satu. Siapakah yang dikedepankan untuk memenuhi haknya tersebut? Maka dalam hal ini yang dikedepankan untuk dipenuhi haknya adalah yang paling banyak hak yang harus kita penuhi. Terkadang seorang muslim keterkaitannya dengan kita mempunyai tiga hak dan yang lainnya bisa lebih banyak. Maka yang lebih banyak inilah yang haknya hendaknya kita tunaikan terlebih dahulu, manakala kondisinya dibutuhkan seperti itu. Bagaimanakah jika posisinya sama? Jika posisinya sama, maka yang dikedepankan adalah yang paling terdahulu darinya. Kemudian masalah yang kelima terkait dengan orang-orang yang mempunyai hak secara khusus, pemimpin kaum muslimin, kemudian juga sebagai rakyat haknya harus dipenuhi oleh pemimpinnya, hak pemimpin juga harus dipenuhi oleh rakyatnya, kemudian hak terkait dengan kedua orang tua, hak terkait dengan suami, terkait dengan istri, terkait dengan ahlul bait, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak terhadap atau terkait dengan anak, terkait dengan seorang guru, terkait dengan seorang murid, penuntut ilmu, terkait dengan seorang pembantu, terkait dengan seorang fakir, seorang miskin, terkait dengan tamu, terkait dengan ibnu sabil, terkait dengan hamba sahaya, terkait dengan tetangga. Mereka-mereka ini mempunyai hak khusus yang sepatutnya diperhatikan oleh setiap muslim. Kemudian masalah yang keenam, bahwasanya hak-hak yang ada dalam kehidupan ini bermacam-macam. Terkadang hak tersebut dalam bentuk harta. Terkadang hak tersebut, hak yang perlu untuk kita tunaikan dalam bentuk kebaikan. Dan di sana masih banyak hak-hak yang lainnya pula. Kemudian yang ketujuh, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hak-hak manusia dalam hal ini. Agama Islam terdapat padanya sekian banyak bimbingan, sekian banyak arahan terhadap umatnya. Bimbingan yang demikian indah, bimbingan yang demikian baik di dalam memenuhi hak-hak sesamanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah mungkin apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kasih sayang. Dan mudah-mudahan pula Allah jadikan perpisahan kita sebagai perpisahan yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pula Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri-diri kita dari kemaksiatan, dari kezaliman, dan berbagai macam keburukan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala huzurikum wa ala takabbudukum al-mashakka fi zalik wa ala sabrukum ala as-samaa wa asalullaha an yaj'ala lakum al-ajr الجزيل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فتبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepada antum semua atas kehadiran antum di majelis ini, atas kesabaran antum di dalam mendengarkannya, dan juga atas upaya antum dan jerih payah antum yang datang dari tempat yang jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita memberikan kasih sayangnya kepada kita di hari kiamat kelak, yaitu di hari manakala sebahagian wajah sebagai wajah yang hitam dan sebahagian yang lainnya sebagai wajah yang putih, yang ketika itu wajah ahlul bid'ah adalah wajah yang hitam kelam, sedangkan wajah ahlu sunnah adalah wajah yang putih berseri-seri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya dari kalangan ahlu sunnah yang dikaruniai wajah yang berseri-seri di hari kiamat nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.